Mitra bisnis, pemerintah membentuk Satgas lagi. Kali ini Satgas Anti-Pornografi yang bertugas memerangi dan menyelesaikan masalah pornografi di Indonesia. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan politisi Permadi. Pak Permadi, apa komentar Anda tentang pembentukan Satgas baru ini? Jadi ini adalah orang yang putus asa karena seluruh aparatnya sudah tidak mampu menangani apa-apa. Tidak mampu menangani korupsi, dibentuk Satgas Anti Korupsi. Nggak mampu menangani hukum, dibentuk Satgas Mafia Hukum. Sekarang dibentuk aparatnya tidak mampu menangani pornografi, dibentuk Satgas Pornografi. Nanti nggak mampu menangani narkoba, dibentuk Satgas Narkoba. Jadi ini benar-benar akan menghabiskan anggaran karena ada duplikasi, ada aparat resmi, ada satgas, dan pasti tidak ada koordinasi di antara mereka. Lebih baik presiden kita sebut saja presiden satgas. Ya, lebih efektif ya mengoptimalkan kerja instansi yang sudah ada. Saya berani taruhan satgas ini tidak akan berfungsi sama dengan satgas-satgas lain dan bisa-bisa petugasnya melakukan pornografi nanti. Pasti nanti satgas ini karena ingin melihat tari telanjang, ngerepek tempat tari telanjang. Ingin lihat pelacur cantik, ngerepek tempat pelacur cantik. Itu aja kan. Jadi kerjanya cuma untuk menikmati orang-orang cantik aja. Yang jelas, presiden tidak mampu mengoptimalkan kerja aparatnya. Lalu, daripada mengurusi pembentukan Satgas ini, menurut Bapak, apa hal yang lebih urgent saat ini untuk diurusi oleh pemerintah pusat? Kenaikan harga BBM itu urus dulu. Daripada di demo, gambarnya diturunin, kacanya dipecah, segala macam, gambarnya dibakar. Lebih baik presiden dengan seluruh aparatnya bukan mengumpulkan TNI dan Polri untuk menghadapi demo-demo mahasiswa. Tapi bagaimana memberantas korupsi APBN? APBN itu banyak orang dan semua sepakat bahwa korupsinya antara 20-30%. Berarti kalau APBN itu 1.500 triliun, yang dikorup itu 450 triliun. Kalau itu bisa diselamatkan, nggak perlu kenaikan BBM. Dan kemudian juga mengatur, mengurus industri mobil dan motor. Jangan seperti sekarang, dijual semaunya, jalan nggak bertambah, macet. Kalau macet itu kan BBM tambah. Banyaklah yang harus dibenahi, bukan seperti pemadam kebakaran, rame-rame yang disemprot kebakarannya. Tapi kompor tetap saja disuruh pakai kompor bocor, segala macam. Misalnya saja korupsi Nasarudin, itu kan hampir semua menyangkut orang Demokrat. Benahi dulu, kok malah dilindungi koruptor-koruptor Demokrat itu, disuruh berbohong lagi. Demikian politisi Permadi, saya Wendy Lim.